Kau tinggal turun naik terus. Kau goyang kasih keluar kau punya jurus. Dan mulai bikin dia kabulus. Supaya ada rencana bisa berjalan mulus. Perlabik semisi. Kau tinggal turun naik terus. Kau tinggal oles naik turun naik terus. Kau goyang kasih keluar kau punya jurus. Dan mulai bikin dia terbulus. Supaya ada rencana bisa berjalan mulus. Turun naik terus.